Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallifu qawluhu wa ka'ahada asyara wa akhawatihi bi luzumil fathi. Perkataan Ibnu Hisham dan seperti kata ahada asyara dan saudari-saudarinya yang tetap dalam keadaan fathah. Qala al-malif, hadha an-naw'u tsani min al-asma'il mabniyati. Ini adalah jenis kedua dari isim-isim mabni. Wa huwa ma yubna 'ala al-fathhi, yaitu isim yang mabni dengan fathah. Wa mathala lahu bi ahada asyara wa akhawatihi. Dan Ibnu Hisham memberi contoh untuk isim yang mabni dengan fathah dengan kata ahada asyara dan saudari-saudarinya. Ay ila tis'ata asyara, maksudnya ialah sampai bilangan 19. Saudari-saudari dari ahada asyara, maksudnya dari 12 sampai 19. Bitadkiril asyarati ma'al mudhakari, dengan memudhakarkan kata asyara ketika ma'adudnya mudhakar. Wa ta'nithiha ma'al mu'annathi, dan dengan ditaknith kata asyarah ketika ma'adudnya mu'annath. Fahadihil a'dadu mabniyatun ala fathil juz'aini, maka bilangan-bilangan ini mabni dengan fathah pada dua bagiannya. Fala tataghayyaru bil awamili, tidak akan berubah dengan perubahan amil apapun. Jadi tetap dalam keadaan fathah pada dua bagiannya. Dua bagiannya maksudnya, bagian pertama adalah ahada dan seterusnya. Ini bagian pertama, asyara ada bagian keduanya. Kalau tis'ata asyara, bagian pertama adalah tis'ata, asyara bagian keduanya. Nah ini mabni ala fathil juz'aini, mabni dengan fathah pada dua bagiannya. Kemudian asyara ini dimudakarkan ketika ma'adudnya mudakar dan dimuanaskan ketika ma'adudnya muanas. Nah, ini dari sisi mudakar muanas. Maka asyara itu sama dengan jenis ma'adudnya. Kalau ma'adudnya mudakar, maka kata asyaranya juga mudakar. Kalau ma'adudnya muanas, maka menjadi asyarah, dia jadi mu'annas. Adapun bagian pertamanya dari sisi mudhakar dan mu'annas, 1 dan 2, 11 dan 12, ini sama ketika ma'adudnya mudhakar, dia mudhakar. Ketika ma'adudnya mu'annas, dia mu'annas. 13, 3 sampai 9, bagian pertama dari bilangan ini 3 sampai 9 itu berbeda atau berlawanan jenis dengan ma'adudnya. Nah, dan ini di seluruh tempat. Jadi bilangan 3 sampai 9 dimanapun dia akan berlawanan jenis dengan ma'adudnya. Apakah ketika dia satuan 3 sampai 9, ketika dia menjadi belasan 13, 14 sampai 19, maka bilangan 3 sampai 9-nya berlawanan jenis dengan ma'dudnya. Demikian pula ketika dia menjadi puluhan, 3 sampai 9-nya itu berlawanan jenis dengan ma'dudnya. Jadi bilangan 3 sampai 9 dimanapun dia berada, dari sisi mudhakar dan mu'annas dia akan berlawanan jenis dengan ma'dudnya. Demikian, ini asal. Taqulu, kau katakan, ja'a thalathata asyara taliban, wa ra'aitu thalathata asyara taliban, wa marartu bi thalathata asyara taliban. Sini ma'dudnya adalah taliban. Bilangannya salah satu asyara, 13. Sebagaimana dijelaskan, dia mabni pada dua bagiannya. Pada bagian pertama salasata, bagian kedua asyara. Dia mabni alal fathil juz'aini, pada dua bagian kata ini. Dan dilihat juga di sini ma'dudnya taliban, dia mudzakkar. Maka kata asyara mudzakkar. Dan bilangan tiganya mu'annas. Nah, ini dari sisi mudzakkar dan mu'annas. Ra'aitu salasata asyara taliban, sama. Marartu bi salasata asyara taliban. Kata penulis, fasalasata asyara fa'ilun mabaniyun ala fathil juz'aini fi mahalli raf'in. Salasata asyara pada jumlah pertama, pada kalimat pertama, dia adalah fa'il. Tapi mabni dengan fathah juz'aini, fathil juz'aini dengan fathah pada dua bagiannya, pada posisi rafa' fi mahalli raf'in, sebagai fa'il. Wal mithalu tsani, dan pada contoh kedua, maf'ulun bihi fi mahali nasbin, dia pada posisi nasab sebagai maf'ulun bih. Ra'aitu salasata asyara taliban. Wa tsalitsu fi mahali jarin, dan pada contoh ketiga dia pada posisi jar. Marartu bi salasata asyara taliban. Nah, ini tentang bilangan 11 dan sampai dengan 19. Mabni ala fathil juz'aini. Qala al-mu'allif wa yustathna min dhalika 12, dan dikecualikan dari hukum ini kata 12. Ini dikecualikan dari hukum i'rab yang mabni ala fathil juz'aini. Nah, bilangan 12 dikecualikan. Fa inna sadrahu yu'rabu i'rabal musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Maka bagian awalnya yaitu kata isna ini di'i'rab dengan i'rab isim musanna bil alifi raf'an, marfu dengan alif, wa bil ya'i nasban wa jarran, dan nasab dan jar dengan ya. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia dikelompokkan dengan isi musanna. Kama sayati insya'allahu, sebagaimana akan datang penjelasan tentang isi-isi mulhaq. Nah, jadi bagian pertamanya di i'rab seperti i'rab isi musanna, marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Wa yabqa juz'uhu tsani mabniyan 'alal fathhi, dan bagian keduanya yaitu kata asyara ini tetap mabni dengan fathah. La mahala lahu, tapi dia tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Kenapa? Liwuqu'ihi mauqi'a nunil musanna, karena dia posisinya itu menempati posisi nun isi musanna. Alati hiya harfun, yang merupakan huruf. Nah, ifna, kalau dua itu ifnani. Nah, ifnani, simusana itu kan dengan penambahan alif dan nun di akhirnya. Nah, pada kata 12, kata asyaranya dikatakan sebagai pengganti nun musana, menempati posisi nun musanna yang tidak memiliki tempat dalam i'rab, karena nun musanna adalah huruf. Nah, ini tentang isna asyara. Nahwu contohnya, ja'a isna asyara taliban, telah datang 12 pelajar. Wa ra'aitu isnai asyara taliban, wa marartu bi isnai asyara taliban. Fathna fa'ilun marfu'un bil alifi, maka kata isna adalah fa'il marfu dengan alif pada contoh pertama. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia mulhaq dengan isim musanna. Asyara ismun mabniyun alal fathi, asyara isim mabni dengan fathah. La mahala lahu minal i'rabi, tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Nah, ini tentang isim mabni dengan fathah. Ibnu Hisyam memberi contoh dengan kata ahad asyara dan saudari-saudarinya. Maksudnya ialah sampai bilangan 19. Semuanya mabni ala fathil juz'aini kecuali itsna asyara. Dia bagian pertamanya di i'rab dengan i'rab isim musanna karena mulhaq marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Kemudian atau dari sisi mudzakkar muannas, kalau 11 dan 12 itu sama dengan ma'dudnya seluruh bagiannya. Kalau dari 13 sampai 19 maka bilangan 3 sampai 9, bilangan tiga, bagian pertamanya bagian 3 sampai 9 itu berlawanan jenis dengan ma'dudnya, dan asyarahnya itu sama dengan ma'dudnya. Ini yang bisa disampaikan tentang isim mabni dengan fathah. Wallahu a'lamu bishawab.